masa depan yang sepi. Kini tiada lagi kasihmu yang suci, bagai sekuntum bunga layu tak berseri. Selama hidup aku sayangi seorang pria yang setia. Aku serahkan hati yang suci. See you.